Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, bagaimana kalian apabila fitnah menyelimuti kalian? Anak kecil beranjak dewasa dan yang besar semakin tua, dan dijadikan fitnah itu sebagai sunnah yang manusia berjalan di atasnya. Dan apabila dirubah sedikit darinya, maka dikatakan telah ditinggalkan sunnah. Lalu dikatakan, kapan itu terjadi wahai Abu Abdurrahman? Beliau berkata, apabila telah banyak para penghafal Al-Quran kalian dan sedikit fuqaha kalian, orang yang faqih, yang faham terhadap agama, dan banyak harta-harta kalian namun sedikit orang-orang yang amanah, dan dunia dicari dengan amalan akhirat serta tafaqquh, mencari ilmu bukan untuk agama atau selain ilmu agama. Rawahu Tirmidzi, rawahu Ad-Darimi rahimahullahu taala dalam sunan beliau, Sunan Ad-Darimi. Hadis ini barakallahu fikum, atau asar ini dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan hafizahullah. Hadza atharun azimun min kalami Abdullah Ibn Mas'ud as-sahabi al-jalil. Ini adalah asar yang sangat agung dari ucapan Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, di mana beliau berkata, kaifa antum, ay kaifa yakunu halukum, bagaimana nanti keadaan kalian, seperti apa kalian nanti, idza labisatkum ay khalatatkum, bercampur, menyelimuti kalian, berada di tengah-tengah kalian fitnah. Yarbu 'alaiha as-saghir, ya'ni yansha'u 'alaiha al-athfal. Di mana anak-anak kecil tumbuh, berkembang di tengah-tengah fitnah itu. Wa yahramu 'alaiha al-kabir, ay yakbur, terus berkembang, yang besar menjadi tua. Walam tughayyar, dan fitnah ini tidak pernah berubah. Hatta tastaqirra, tastaqirra, hingga ia pun semakin mengokoh. Fitnah itu, penyimpangan yang terjadi itu sudah semakin mengakar. وَيَظُنُّهَا الْجُهَالُ سُنَّةِ, dan orang-orang jahil menganggap itu sebagai sunnah. Karena dia benar-benar menyelimuti kehidupan umat manusia, dan mereka berjalan di atasnya. Keseharian mereka berada padanya dan menerapkannya. Sampai-sampai orang jahil menganggapnya sebagai sunnah. Saking parahnya Fa idza ghayyara minha syai'un, jika dirubah sedikit saja dari fitnah itu, sampai dikatakan turikat sunnatun, sunnah telah ditinggal. Ai yakni kata Syekh, tutakhadhu sunnah bid'ah, sunnah sudah dijadikan bid'ah dan bid'ah dijadikan sunnah. Sunnah dianggap sebagai kebid'ahan dan kebid'ahan diyakini sebagai sunnah. Dan ini akan terjadi di akhir zaman. Kondisi seperti ini, apakah sudah muncul dan terjadi di zaman yang sekarang kita hidup di dalamnya? Terjadi? Nah, kita sedang berada di akhir zaman yang sudah semakin jauh dari zaman nubuwah. Semakin hari kondisi semakin rusak. Yang memang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan dalam hadis Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu, la ya'ti 'alan nasi zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidaklah datang satu zaman kepada manusia kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syekh katakan, fa'idha ma da'a ahadun nas ila sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila ada salah seorang yang mengajak, menyeru kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menyatakan hadza mubtadi', ini ahli bid'ah, au khariji atau khawarij, au wahabi atau digelari wahabi, atau orang-orang ekstrim dan segala macamnya. Orang mengajak kepada sunnah dianggap sebagai orang-orang ekstrim. Karena yang mereka maukan adalah hidup dengan faham liberalisme. Ngadakan acara bareng di gereja. Musibah. Diajak kepada sunnah berbagai macam gelar-gelar buruk muncul. Tapi begitu getolnya mengaku diri sebagai ahlus sunnah, kok diajak kepada sunnah tidak mau. Kullun yadda'i waslan bilaila, walakin la tuqiru lahum bidzak. Masing-masing mengaku memiliki hubungan dekat dengan Laila. Tapi Laila tidak mengakuinya, tidak kenal sama dia. Cintamu kepada Laila adalah cinta buta dan bertepuk sebelah tangan. Jangankan ketemu, kenal aja tidak. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Maka Syekh katakan, fayulaqibunahu bi alqabin syani'ah, mereka memberi gelar kepadanya dengan gelar-gelar yang buruk. Li'annahu khalafa ma 'alaihin nas, Karena orang tadi yang mengajak menyeru kepada sunnah menyelisihi apa yang dipegang oleh manusia. Tidak sama dengan keumuman orang. Yang mereka harapkan dan mereka inginkan adalah, Mbok Mas, yang biasa-biasa ajalah, kenapa sih? Yang biasa-biasa itu yang bagaimana sih? Nah, maumu apa sih? Ya udah sih. Nah, sih semua jadinya. Padahal sungguh, yang dituntut adalah merujuk kepada kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan bukan yang menjadi ukuran serta pijakan apa yang ada di tengah-tengah manusia. Sungguh benar-benar kita semua akan tersesat. Kalau yang akan menjadi standar ukuran kebenaran adalah keumuman orang. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mentaati kebanyakan manusia di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Maka ini menunjukkan, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, bahwa apa yang ada di tengah-tengah manusia tidak boleh dijadikan sebagai hujjah selama dia adalah perkara yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Meskipun zaman sudah panjang, dan manusia saling mewarisinya. Loh, ini kan sudah tradisi kita sejak dahulu. Masa mau dirubah? Yang saya tadi malam yang lupa yang saya maksud adalah tentang situs-situs bersejarah. Nah, itu maksudnya. Bukan wisata religi, bukan ya. Nanti ada yang plesetin lagi. Oh, berarti tidak boleh kalau ke Mekah wisata religi. Karena ini sifatnya masih bahasa umum. Ini sudah peninggalan nenek moyang kita. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Maka yang demikian ini la ibarata biha, tidak boleh dihiraukan. Maka setiap orang mesti bersikap cerdik. Melihat hakikat kebenaran dengan jeli. Karena kalau kebiasaan-kebiasaan yang ada sudah semakin tertanam dan melekat dalam akal-akal manusia, dalam benak pikiran mereka, akhirnya mereka menganggapnya sebagai sunnah. Bahwa itulah kebenaran. Dan benar-benar mereka membelanya mati-matian. Dari adat istiadat itu. Bahkan ketika dirubah, ada yang mau ganggu-gangguin sedikit, mereka menyatakan telah ditentang sunnah. Sunnah sudah dirubah. Sunnah telah ditinggalkan. Ini orang-orang yang datang membawa agama baru. La ilaha illallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ilallahi nashtaki. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita mengeluh. Dan memohon pertolongan dengan keadaan yang demikian ini. Tentu, ini disebabkan karena kejahilan mereka. Maka dari sini menunjukkan kata Syekh Hafizahullah bahwa sewajibnya untuk bersegera mengingkari kebid'ahan dan perkara-perkara baru. La yajuzu as-sukutu anha, tak boleh diam. Diam. Tak mau negur, tak mau nasihati. Tak ada orang yang mau tampil. Menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Wa yanhauna anil munkar. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Idza sakattu ana wa sakatta anta famata ya'riful jahilul haqq. Kalau aku diam, engkau juga diam, terus orang jahil ini kapan tahu kebenaran? Akhirnya terjadi iltibas, terjadi kerancuan, terjadi percampur adukan. Akhirnya sulit untuk memilah, memilih, membedakan mana sunnah, mana bid'ah. Justru yang ada jadi terbalik. Yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah diyakini sunnah. Li'annahu idza sakata anha tawarathaha an-nas wahtajju biha. Karena kalau diam akhirnya akan terus diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Terus turun temurun. Akhirnya dijadikan sebagai hujjah untuk membantah sunnah. Kemudian kata beliau, wa qawluhu qalu wa mata dzalika ya Aba Abdurrahman. Kapan itu terjadi wahai Abu Abdurrahman? Ini kunyah Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nama beliau adalah Abdullah ibni Mas'ud bin Ghafil Al-Hudali min as-sabiqin al-awwalin ila al-Islam. Termasuk generasi awal yang masuk Islam. Bahkan beliau tergolong orang ke-6 yang masuk Islam pertama kali. Sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dalam syarah Umdatul Ahkam Tanbihul Afham. Wa qawluhu, dan ucapan beliau, idza kasura qurra'ukum wa qalla fuqaha'ukum. Apabila telah banyak para penghafal Al-Quran kalian dan sedikit fuqaha, orang-orang yang faqih, yang faham tentang agama. Al-fiqih, kata Syekh, huwa al-fahmu fi dinillah, memahami agama Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia, Allah akan fahamkan dia tentang urusan agamanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 122, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Mengapa tidak pergi segolongan atau dari setiap golongan sekelompok orang, liyatafaqahu fid-din, untuk bertafaqquh fid-din. Kata beliau, falam yakul jalla wa ala, Allah tidak menyatakan dalam ayat ini liyahfadhu, agar mereka menghafal, au liyaqra'u, agar mereka baca Quran. Nah. Bukan disuruh pergi dari masing-masing kelompok, ada perwakilan, suruh pergi agar menghafal, baca Al-Quran. Tapi yang diperintahkan adalah liyatafaqahu. Maka yang menjadi poros dan menjadi ukuran adalah al-fiqhu wal-fahmu. Fiqih dan pemahaman. Adapun orang yang menghafalkan nas-nas, membacanya, banyak menelaah, naam kitab-kitab sudah luar biasa. Duna an yafhamaha, tapi tidak difahami. Dengan rusuh, dengan dalam. Fahuwa minal qurra wa laysa minal fuqaha. Maka dia termasuk dari qurra, bukan termasuk dari fuqaha. Orang-orang yang faqih. Dan yang seperti ini banyak di akhir zaman. Di mana banyak para penghafal-penghafal yang mereka menghafalkan nas-nas, tetapi mereka tidak punya fikih dan tidak punya pemahaman tentang apa yang ditunjukkan oleh ayat yang mereka baca atau hadis yang mereka sampaikan. Dan ini sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, inna allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idha lam yabqa alimun aw yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa'adallu. Sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu secara langsung, dicabut dari dada-dada manusia. Tiba-tiba jadi bloon. Tidak. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga apabila tidak tersisa seorang alim, maka manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang jahil. Tokoh-tokoh yang bodoh. Maka mereka pun ditanya sebagai konsekuensi dari ketokohan mereka. Fasu'ilu. Dan kadang atau sering orang terjebak kepada keadaan malu untuk menyatakan, saya tidak tahu. Gengsi dia. Merasa malu dia. Bahwa kalau dia menyatakan, saya tidak tahu, akan jatuh pamornya. Fasu'ilu, mereka ditanya. Fa'aftau bighairi ilmin. Mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Fadallu, maka mereka pun sesat, wa'adallu, dan menyesatkan orang lain. Maka Syekh menyatakan, hafizahullahu ta'ala, fadalla ala anna fuqdan al-fuqaha fil mustama' khatarun azim. Maka menunjukkan bahwa tidak adanya fuqaha, ketiadaan para fuqaha di tengah-tengah masyarakat bahaya besar. Dan bahwasanya keberadaan para penghafal ini tidak cukup. Tidak memberi manfaat. Tidak membuat gemuk. Dan tidak menghilangkan rasa lapar. La yusminu wa la yugni min ju'. Bal yadur. Bahkan bisa jadi yang ada adalah memudaratkan. Kenapa demikian? Karena mereka berfatwa tanpa ilmu. Jelas mudaratnya besar. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang Bani Israel dalam surah Al-Baqarah ayat 78. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Dan di antara mereka ada ummiyun yang buta huruf. La ya'lamuna al-kitab. Mereka tidak tahu al-kitab illa amaniya. Nanti akan disebutkan oleh Syekh apa itu amani. Wa inhum illa yadhunnun, dan mereka tiada lain kecuali hanya berprasangka saja. Wal amani hiyal qira'ah. Al amani dalam ayat ini, la ya'lamunal kitaba illa amani. Mereka tidak mengetahui Alkitab kecuali sekedar amani. Apa al amani? Al qira'ah. Fayaqra'una katsiran, mereka banyak baca. Walakinnahum la yafhamun, tapi mereka tidak faham apa yang dimaksud oleh bacaan tersebut. Nah, maka sepantasnya seseorang, setiap hamba, setiap muslim untuk bertafaqquh, mempelajari, memperdalam kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tafaqquh itu butuh kepada keseriusan. Oleh karena itu ustazuna al-ustaz Salman hafizahullah kadang memberi himbauan ikhwan, na'am, punya buku, punya catatan, punya alat tulis. Ini namanya orang yang tafaqquh. Na'am. Tinggalkan budaya-budaya lama, jiping-jiping. Ya, ngaji kuping. Kita bukan Imamul Bukhari rahimahullah, pergi sebulan tidak punya catatan, nanti balik lagi semua tidak ada yang tersisa. Lah kita, tempat duduk kita masih hangat. Ya, tempat duduk kita masih hangat. Kita pergi berdiri, ini masih hangat. Sudah lupa. Jangan nyampe di rumah, banyak perampok-perampok di jalanan. Nah, mana Ustaz kalau di jalan tidak pernah mengganggu hafalan? Kok bisa? Tidak punya hafalan. Ikhwani fi din azzakumullah. Ini namanya tafaqquh. Sebagaimana pula orang yang bertafaqquh barakallahu fikum, dia memaksimalkan perangkat-perangkat litahsilil ilm. Yang termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika ladzikra, afwan, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran. Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati, hatinya disiapkan datang ke majelis ilmu, yuridu wajah Allah Subhanahu wa taala, yang diinginkan wajah Allah, yang diinginkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan orang lain. Yang kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, al ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada apapun yang bisa menandinginya bagi orang yang niatnya benar. Qalu kaifa dzalika ya imam, bagaimana bentuknya orang yang niatnya benar? Yuridu raf'al jahli an nafsihi wa an ghairi, dia ingin mengangkat kebodohan dari dirinya dan orang lain. Ada awalan, ini pertama. Liman kana lahu qalbun au alqas sam'a, siapkan pendengarannya, wa huwa syahid, dia menyaksikan. Ya, perhatian dengan baik. Nah, jangan begitu pandangannya masya Allah tajam luar biasa ke ustaz, ternyata ustaz nampak tidak punya kepala, pandangannya tembus ke tembok, lagi mengkhayal, lagi banyak pikiran. Atau pandangannya ke sini tapi telinganya masya Allah. Nah, pas dengar kesukaan lama, ini musibah memang. Ikhwan fi din azzakumullah. Maka sepantasnya barakallahu fikum setiap orang bertafaqquh, mempelajari, memperdalam kitabullah dan sunnah Nabi وَذَلِكَ بِالتَّلَقِّي عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ فِي دِينِ اللَّهِ. Dan itu diraih, diterima, didapatkan dari para ulama. Dari para ulama dan ahli fiqih dalam agama ini. Orang-orang yang punya pemahaman tentang agama. Tentunya orang-orang yang juga selamat. Yang bersih akidahnya, yang selamat manhajnya. Ini juga harus diperhatikan. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah menyatakan, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Ya'ni kata syekh, safaru ilal rasul. Mereka safar, pergi kepada rasul. Wa ilal ulama, safar kepada para ulama. Menimba ilmu dari para ulama. Alhamdulillah. Mendengar kabar tentang daurah kemarin, Masya Allah, sangat menggembirakan hati kita. Semangat salafiyin dalam menghadiri majalis al-ulama. Dan sempat ana sampaikan sebuah faedah yang barangkali bisa menjadi pelajaran berharga. Mungkin ada yang dengar, ada yang tidak dengar, ada yang baca, ada yang tidak baca. Ana mengisi kajian di sebuah tempat. Sebelum kajian dimulai, ada salah satu ikhwah yang nabung kepada satu ikhwah yang lain. Ya akhi, ini uang ana 20 ribu, ana tabung. Yang lalu, sebelumnya dia sudah nabung 30 ribu. Ini masih di bulan Muharram. Baru pulang dari Jakarta daurah kemarin. Masih di bulan yang sama dia sudah menyiapkan dananya untuk daurah tahun depan. Masya Allah. Luar biasa. Mungkin dengan keterbatasan yang dia miliki, tapi dia punya niat untuk bermajlis di hadapan para ulama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Mereka safar kepada rasul, safar kepada para ulama, liyatafaqahu fid-din, untuk bertafaqquh fid-din. La an yabqu fi biladihim, tidak menetap saja, jaga kampung, jaga pedalaman, yaqra'unal Quran, cuma baca Quran. Li an hadza la yakfi, ini tidak cukup. Tidak cukup. Karena hakikat ilmu adalah fiqih. Pemahaman, mendapatkan bimbingan, mendapatkan penjelasan, apa maknanya, apa yang dimaksud dengan ini? Karena kalau sekedar baca kemudian barakallahu fikum dengan gentle menyatakan hum rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki, kita juga laki-laki. Masing-masing kita dibekali akal fikiran. Lah. An-nasu ba'dhum li ba'dhin mutafawit. Satu dengan yang lain saling berbeda-beda, saling bertingkat. Tidak sama kita dalam pemahaman. Ada orang yang sekali diterangkan langsung paham. Ada orang yang butuh diterangkan 17 kali. Itu pun masih minta yang ke-18, habis itu lupa. Kan berat. Ikhwan fi din azzakumullah. Walaysa al-hifdhu faqat, bukan sekedar ngafal. Walakinnal hifdh wasilatun ilal fiqh, meskipun tentunya menghafal ini sebagai wasilah untuk pemahaman. Ini bukan kita menyampingkan dan mengecilkan urusan hafalan, lah. Itu bagus. Dan itu sebagai wasilah. Akan tetapi untuk kemudian seseorang hanya berkutat pada masalah itu dan tidak mau memperdalam ma'ani fikih-fikih yang terkandung di dalam apa yang dia baca, hadza ma yakfi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, rubba hamil fiqhin laisa bifaqih. Berapa banyak orang yang membawa fikih, dia meriwayatkan hadis. Walaysa bifaqih, tapi dia tidak faqih, tidak faham. Dia hanya bisa menyampaikan. Tapi untuk memetik sebuah pelajaran penting yang terkandung dalam hadis yang dia sampaikan berat. Berat. Kira-kira apa yang terbayang dalam benak fikiran kita ketika Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam satu malam mampu mengeluarkan 1000 faedah pada hadis kalimatnya ketika Rasulullah berkata kepada Abu Umair, "Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair?" Fiqih yang luar biasa. Mampu mengeluarkan 1000 pelajaran penting yang bisa diambil darinya. Kalau kita sulit. Maka disitulah betapa butuhnya kita kepada bimbingan para ulama. Para ulama itu akan bisa meringkas permasalahan kepada kita. Sebenarnya kitabnya segini, tapi bisa jadi kecil. Diringkas, diringkas, diringkas. Masya Allah, kalau antum mengikuti durusnya Syekh Ubaid Al-Jabiri, hafizahullah, luar biasa. Ringkasan-ringkasan dalam menjelaskan berbagai macam permasalahan. وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ. Dan berapa banyak pula orang yang menyampaikan hadis disampaikan kepada orang yang lebih faqih daripada dia. Dia juga faqih, tapi orang lain lebih afqah. Lebih faqih dibandingkan dia. Sebagaimana pula sabda Rasulullah, رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْ أَمِنْ سَامِعٍ. Berapa banyak orang yang disampaikan kepadanya suatu faedah, sebuah hadis misalnya, dia lebih perhatian, mampu mencerna dengan baik dibandingkan yang mendengarnya dari awal. Dia tidak hadir, tapi kita orang yang hadir mendengarkan, sampaikan kepada dia, saya tidak faham maksudnya apa. Oh, maksudnya ini. Ini namanya fiqih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Muktafi bihada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan dan taufik kepada kita untuk diberikan semangat tafaqquh fiddin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kita pemahaman terhadap agama ini. Dan diberikan karunia bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.